Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat yang kita rasakan sampai saat ini. Mulai kita lahir sampai saat ini, begitu banyak nikmat Allah yang tidak mungkin terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang beriman, hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu rasa syukur kita adalah dengan menambah pengetahuan kita, menambah keimanan kita, dan semoga pagi hari ini acara ini dapat menambah keimanan kita tersebut. Amin ya rabbal alamin. Nah pemirsa, kembali dalam acara Rukyah Zikir dan Tausiah, pada kesempatan pagi ini kita akan mengangkat tema sabar dalam musibah. Semoga saja juga tema ini bisa memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap sabar. Dan saya seperti biasa tidak sendiri karena telah ditemani oleh seorang wanita yang cantik. Finally. Zaskia Diameka, assalamualaikum ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Finally ya. Finally. Akhirnya dipuji juga. Baik, assalamualaikum pemirsa. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat berkumpul juga, dapat berjumpa juga dengan pemirsa. Dan hampir pagi hari ini ya, sebenarnya wajah-wajah kita belum pada tidur ya. Jadi 50% yang di depan nanti belum tidur, tapi tetap semangat dan tetap insya Allah semangatnya juga untuk semua. Dan jangan terus sampai rendah. Ya betul. Saya kalau saya terus nih kayaknya. Oke baik, alhamdulillah pemirsa, seperti biasa di sebelah kanan saya sudah ada Ustaz Cilik Kuntur Bumi atau yang biasa dipanggil Ucil. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya. Alhamdulillah sehat, berkat doa para pemirsa yang ada di rumah, para jamaah, para kiai, para ulama, para guru-guru. Alhamdulillah bisa mengisi di TVRI kembali. Iya betul sekali. Dan di sebelahnya Ustaz Cilik sudah ada juga Habib Abdurrahman Al-Hirid. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku rada hati-hati nih menyebut nama Habib. Panjang banget Bib soal yang ada singkatannya. Jadi Habib Al-Hirid ya, atau ya. Habib Abdurrahman ya? Habib Hirid aja. Habib Hirid. Kenapa matanya merah Habib? Ya, belum namanya juga tukang begadang, itu namanya begadang. Kalau Mas Agus biasa ngeronda, jadi stamina ya. Masih tetap oke. Okay. Tapi terus terang, ya. Agus begitu nikmat, ya semangat sekali walaupun gak tidur. Alhamdulillah, tapi gak tahu hari ini kelihatannya penuh dengan energi. Mungkin karena hari ini pengaruh dari kemenangan Ustadz Cilik yang telah memenangkan lomba ini ya, kejuaraan menembak. Biara kapol, biara kapol di juara pertama ya. Lagi subhanallah. Jadi selain jago berdakwah juga, beliau juga jago menembak. Ya baik. Oh, olahraga. Asal jangan ditembak ceweknya aja. Dan di sebelah Habib udah ada Ustadz Nana, ini jarang ya hadir bersama kita di depan. Assalamualaikum Tata, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senangnya akhirnya bersama kita juga ada di sini ya. Biasanya balik layar. Biasanya balik layar. Biar pemirsa tahu juga bahwa siapa saja orang-orang yang ada di balik layar. Dan di sebelah Ustaz Tana itu sudah ada Ustaz Adi. Assalamualaikum Tad. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mirip siapakah wajahnya? Mirip kan sebelah iya maksudnya. Sebelah iya. Tapi ini satu hal yang sangat luar biasa ya, dalam satu keluarga bisa menciptakan orang-orang yang sangat berkualitas. Dan berdakwah dua-duanya luar biasa ya. Iya itu penting sekali. Karena kan dibahas bisa di sana sama di sini. Bisa dibahas di sana dan di sini kali. Iya benar. Kamu bahas dekat ya karena itu juga tidak lepas ya dari keluarga dan dari orang tua yang mendidik anaknya sehingga luar biasa sekarang dua-duanya menjadi pendakwah. Baik. Nah, sebelumnya saya juga ingin memperkenalkan di sini dari majelis taklim ada dua ya, majelis zikirnya Nurul Sa'adah Bintaro dan juga dari majelis taklim Ar-Rahman dari Tanah Kusir. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya sehat Ibu ya. Luar biasa juga datang pagi-pagi juga tetap sehat Ibu, gak ngantuk ya. Insya Allah. Nah pemirsa, kepada Anda yang ingin bertanya nanti seputar tema kita ataupun ingin berkonsultasi, silahkan menghubungi kami di 5743476 atau di luar Jabodetabek di 021 5743478. Jangan lupa passwordnya adalah berzikir untuk ketentraman. Alhamdulillah. Silakan ya. Baik, pemirsa, dalam hidup ini pasti tidak lepas ya, setiap manusia yang hidup pasti menemui masalah-masalah dalam hidupnya. Dan bagaimana seorang mukmin, seorang muslim itu menghadapi masalah-masalah yang dia dia punya itu harus dengan bersabar. Yeah. Nah sekarang aku ingin bertanya kepada Habib nih untuk pertama ya, Habib. Aku mau bertanya musibah ya, musibah misalnya yang diberikan atau masalah yang diberikan kepada manusia misalnya penyakit. Nah bagaimana ketika seorang hamba Allah ini seorang muslim, beliau udah bersabar luar biasa, diberikan penyakit tapi masih belum sembuh juga gitu. Ya. Nah itu apa yang harus dia lakukan, padahal dia merasa saya sudah bersabar tapi kok masih belum sembuh juga gitu. Ya, yang namanya sabar ini gampang untuk diucapkan tapi susah untuk dilakukan. Yang namanya sabar di dalam segala bentuk apapun, kita sedang sakit, artinya kalau kita sadar bahwa Allah itu yang memberikan penyakit, karena dikasih sakit itu tandanya bukti Allah itu maha dekat sama dia. Jadi kalau belum diberikan kesembuhan oleh Allah, bukan doa kita tidak dikabulkan. Allah ingin menguji keimanan kita. Innallaha ma'asabirin, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Diuji sama Allah. Tambah dikasih penyakit, sabar gak kamu? Tambah sakit lagi. Kalau orang yang sakit itu Bang Agus disebutnya siapa? Pasti Allah. Allah, Allah. Aduh ya Allah. Tanda orang yang beriman. Kalau dikasih penyakit artinya Allah pengen dia lebih dekat lagi. Di saat dia sakit lagi, diuji lagi. Allah ya Allah ya Allah. Iza asabathum musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila dia ditimpa satu musibah, dia akan kembalikan bahwa aku ini tidak punya apa-apa. Kesembuhan itu milikmu ya Allah. Semuanya itu syariat. Makanya saya bangga sama Ucil, dia beliau selalu ingatkan kita kepada apa, bahwa yang menyembuhkan itu bukan kita, yang menyembuhkan itu Allah. Itu sarana, obat sarana. Ya. Jadi kalau semuanya kita sadar obat sarana, makin belum dikasih sembuh oleh Allah, makin kita disuruh sabar. Ya. Oke, Bib. Sekarang aku mau nanya, siapa sih manusia tuh yang paling keras mendapatkan ujiannya dari Allah? Iya, orang-orang yang beriman kepada Allah. Semakin beriman, semakin banyak dia beriman, makin diuji sama Allah. Sebab yang namanya ujian Allah itu ditujukan kepada hamba Allah yang beriman. Setan itu menggoda itu kepada siapa? Orang yang beriman. Umpama orang yang enggak beriman, setan tinggal kontrol doang. Ini muka tobat belum? Nah, kalau udah mau tobat lagi, ini digoda lagi nih. Ya. Ya baik, mungkin dari Ustaz Cirik sendiri bisa juga menjelaskan Ustaz, barangkali hal-hal yang terkait dengan sabar itu kalau kita lihat dalam Al-Quran, mungkin ada penjelasan-penjelasan yang terkait dengan hal itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung dari pembicaraan Mbak Saskia, kalau di sini tulisnya Dewi Cantik kali ya. Gereng juga saya dekat di sini. Bingung, buruan pengen pulang nih. Setelah berapa episode? Ini berbicara tentang masalah sabar menghadapi penyakit yang tidak kunjung sembuh. Memang kita harus wajib bersabar, tetapi berusaha. Contoh, kalau sakit, ya sakit, minum, ada ramuan, ramuan, ada jamu, jamu, periksa. Berusaha, tetapi melakukan usaha. Sebersabar, tetapi juga melakukan usaha. Belum mendapat jodoh, sabar. Sabar, tetapi tetap cari jodoh. Ya kan? Kalau sebenarnya enggak dapat rezeki yang banyak, tidak hanya doa, tidak hanya sabar, tetapi bekerja. Tidak mungkin doa begini tahu-tahu uang datang dari ternit jebol 1 kilo. Betul apa tidak? Nah, ini salah satunya. Ada usahanya untuk, karena menyambung tentang masalah penyakit, kita sakit kanker, tumor, liver, jantung, stroke, atau yang saat ini di ruang ICU, atau yang saat ini di ruang unit gawat darurat, mereka pasti mengeluarkan banyak biaya. Betul apa tidak? Ya. Sabar tetap harus menghadapi sakit tidak kunjung sembuh, tetap harus doa. Tetapi pada waktu di medis tetap berdoa. Salah satunya di medis itu secara fisik, yang non fisiknya secara spiritualnya kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Antara intelektualnya medis nih, ramuan, obat, ini intelektual secara fisiknya kelihatan. Secara spiritualnya kita tetap harus mohon doanya kepada Allah. Ini utamanya, siapa tahu pada waktu berjamaah, kalau Allah sudah kun fayakun, berdoa dengan air, kita mohon doanya kepada Allah, ternyata dengan air sudah bisa sembuh. Allahumma Amin. Ini salah satunya, kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang bisa menghalangi. Tetapi tetap selalu mohon kepada Allah, zikir kepada Allah. Itu contohnya ya, begitu. Baik, mungkin kita pengen tahu juga dari Ustaz Adi nih, pengalaman ya dari melakukan terapi penyembuhan terhadap pasien. Ada enggak yang datang itu barangkali yang sudah mengalami sakit yang berkepanjangan. Nah, kemudian apa yang dilakukan terhadap pasien yang seperti itu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan di Padepokan Silaturahmi ini kita menerapkan pengobatan sesuai dengan syariat Islam. Jadi biasanya kita bimbing si pasien dengan cobaan-cobaan penyakit yang sebegitu beratnya, kita selalu ingatkan pada yang di atas, pada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya seperti tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Cile Habib Abdul Rahman ya, penyakit itu datang di bumi pasti Allah sudah menyiapkan penawarnya, pengobatannya. Jadi dengan sarana dengan zikir, doa-doa ini kita bimbing, kita bantu, juga kita syariati dengan sarana ruqyah. Bukan, ya alhamdulillah sambil step by step pasien memang yang berubah untuk penyembuhannya. Artinya pasien juga harus sabar mengikuti arahan ya. Arahan-arahan yang dipimpin di Padepokan. Perbedaan mungkin kalau ulama ada ustaz yang kelebihan masing-masing dikit saja, ceramah-ceramah saja, tetapi kita padu ini. Di Padepokan Silaturahmi di tim pemburu surga ada yang bertugas di antara tim zikir. Bertugas di antara untuk meruqyah. Di antara tim ada yang bertugas untuk ceramah tausiah. Kita gabungin. Jadi RZT, ruqyah, zikir dan tausiah. Termasuk barangkali ada yang konsultasi untuk jodoh bisa. Nah, enggak boleh pasrah Mas Agus. Enggak boleh pasrah. Harus tetap berusaha semangat. 45 ini kan 17 Agustus. Iya kan? 17 Agus. Agustus. Jadi kalau Agus, Agus. Jadi iya sudah enggak pasrah lagi ya. Baik, kita lanjutkan. Iya, baik Habib ya mungkin sekarang aku mau nanya bagaimana supaya kita tidak melakukan pengobatan-pengobatan yang salah, karena kan sekarang banyak sekali pengobatan-pengobatan yang dibilang ini untuk mengobati jadi dipindah ke binatang atau apa itu loh Bib. Iya, inilah kadang-kadang kalau orang sakit itu kan pengennya itu cepat-cepat sembuh. Kadang-kadang sakit itu apa aja, apalagi kalau udah ada yang ngomong begini, oh ini, oh ini bagus, coba-coba situ. Nah kadang-kadang kan kita gampang diarahkan oleh setan iblis. Inna syaitan ya'murukum bil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya syaitan itu cenderung mengajak kamu berbuat untuk berbuat munkar. Nih lagi sakit nih ibu-ibu nih. Oh coba-coba ambil kucing hitam dipotong darahnya diminum. Allah tidak menjadikan sesuatu dengan barang yang haram. Oh atau ini apalagi buat transfer-transfer. Sah boleh transfer. Iya, iya memang transfer uang. Nah ini kadang-kadang saya bingung, itulah karenanya kita mengajarkan model ucil di Padepokan apa yang kita disampaikan tadi, bagaimana mengarahkan pasien itu untuk selalu berbuat sabar dan percaya kepada Allah. Betul. Keyakinan itu kepada Allah itu penuh dengan kesabaran. Ya. Bahkan selalu doa Bang Agus, Allahumma ja'alni syakura wa ja'alni sabura. Ya Allah, jadikan saya hamba yang selalu syukur dan jadikan hamba yang selalu berbuat sabar. Ya. Nah, jadi kalau berbicara tadi tentang masalah transfer, memang berbicara kita berbicara guyonan kita santai, transfer pulsa, transfer uang di ATM, bukan ditransfer penyakitnya di hewan. Jadi kita berjelas di Sahih Bukhari dan Muslim, di situ ditemukan pernah suatu sahabat mengobati kepala suku kafir yang tersebut, kepala suku tersebut kena sengatan kalajengking binatang melata. Akhirnya sahabat Rasulullah ini merukiah dengan bacaan suratul Fatihah. Mereka menghadiahi kambing. Ini di situ menghadiahi bukan ditransfer. Kita lanjutkan lagi. Oh, iya. Sepertinya kita harus break dulu karena sesaat kita akan mendengarkan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah subuh untuk masyarakat wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita akan kembali. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم pada malam hari ini, ya Allah. Jauhkanlah kami dari siksa kubur dan siksa api neraka-Mu, ya Allah. Ikuti aku, kata Rasulullah. Pengobatan yang dilakukan Ustadz Cilik atau disingkat Ucil itu, yang saya saksikan tidak ada unsur-unsur magis, mistik atau melalui pertolongan jin. Karena di sini langsung jamaah atau orang yang mengajukan keluhan penyakit diajak berzikir, diajak istighfar, langsung memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Zikir berjamaah sungguh sangat banyak manfaatnya. Manfaat yang pertama, kita dengan berkumpulnya satu dengan yang lain saling ta'aruf dalam rangka silaturahmi. Manfaat yang kedua, dengan zikir berjamaah tadi kita mengharap di tengah-tengah mereka itu ada orang yang memang disebut waliullah. Sebab Allah merahasiakan wali itu di antara hamba-hambanya. Bila sudah berkumpul demikian, doa berjamaah akan lebih mustajab. Zikir yang kita lakukan akan lebih pendekatan diri kepada Allah. Maka justru tempaan hati dengan zikir tadi akan lebih lunak lagi, lebih halus lagi dengan sistem zikir bersama dan berjamaah. Ketika Rasulullah sedang terkena musibah diberi penyakit oleh Allah, Rasulullah punya cara-cara tertentu yang telah beliau anjurkan. Satu di antaranya adalah dengan ruqyah. Ini adalah salah satu metode yang sangat sesuai dengan syariat Islam, dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah diruqyah oleh Bapak Ustadz Cilik Guntur Bumi, rasa penyakitnya, penyakit saya yaitu penyakit mata, terasa lebih enak dan keluar air mata banyak-banyak yang sebelumnya tidak pernah keluar. Insya Allah akan sembuh lebih baik lagi. Kata dokter saya, saraf tulang belakang itu terjepit. Setelah saya mengikuti ruqyah di Padepokan Silaturahmi Ustadz Cilik Guntur Bumi, alhamdulillah merasa sakitnya merasa lebih ringan dan sembuh. Ya, gimana permasalahannya apa? Bapak nggak mau sholat, sering nggak mau sholat gitu ya. Oke, tadi apa yang dirasakan pas ikut ruqyah deh? Rasanya seperti apa tadi? Tenang. Gimana? Kalau sekarang yang dirasain apa? Sudah lega atau gimana? Sudah lega. Zikir sangat bermanfaat untuk kesehatan, terutama untuk meningkatkan sistem imun kita, karena ternyata terbukti dengan penelitian yang sudah ada, yaitu dengan penelitiannya Prof. Soleh yang meneliti pada saat orang berzikir di waktu tahajud, itu hormon-hormon kortisolnya normal sehingga tidak mendepresi sistem imun, sehingga sistem imunnya bisa berjalan lebih baik daripada orang yang tidak berzikir atau tidak bertahajud. Ya, mereka bisa menganjurkan serahkannya sesuatu itu kepada ahlinya gitu kan, yang memiliki keahlian dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk bisa memberikan pengobatan kepada masyarakat. Kehadiran tadi Ustadz Cilik Guntur Bumi itu mengingatkan begitu indahnya romantik antara hubungan manusia dengan alam. Anda lihat tadi, selesai kita selesai zikir, hujan netes. Tandanya alam pun ingin memberikan aksen kehadirannya. Saya melihat zikir ini luas sekali. Pada saat saya bangun tidur, saya sudah mengingat Allah dan berzikir kepada Allah. Ketika saya mau tidur, saya juga menyelami hal itu. Aku satulah yang harus aku tukar kabarin kepada semua yang mendengar ucapan saya. Apapun yang saya lakukan cuma satu tujuannya, menjadi hamba Allah. Rasulullah sangat bermanfaat, bagus sekali, murah, yang pasti semuanya bisa menjangkau. Dan bagus banget, Rasulullah sangat mendukung dengan adanya acara rukiah yang disarankan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat baik. Ternyata enggak kayak ustaz-ustaz juga, enggak kayak ustaz-ustaz yang lain. Nah, Pak Ustaz Cilik itu orangnya gaul. Nah, jadi sama aja kita berteman sama orang, jamaah teman-teman sebaya kita. Jadi, Pak Ustaz Cilik itu orangnya bisa menyesuaikan diri dengan orang di sekitarnya. Kayak misalnya sekitarnya ini anak-anak, dia bisa kayak menyesuaikan dirinya dengan anak-anak. Jadi berbagi cerita, terus pokoknya ya gitu deh. Ala bi dzikrillah tatmainul qulub, dengan kita zikir kepada Allah, hati kita akan tenang. Dan carilah pengobatan yang sesuai dengan syariat Islam, yang beragama Islam. Kita minta doanya mereka supaya bertugas selamat dunia dan akhirat. Dan pada dasarnya saat ini kita kegiatan di Kostrat di batalion 330 yang ada di Cisalengka Bandung, yang ada di markas Kostrat. Ini tujuannya untuk meningkatkan silaturahmi. Satu pesan kami, tingkatkan sholat dan ibadahnya dengan betul-betul kepada Allah. Tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita salah jalan, kita harus kepada Al-Qur'an dan hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gudang. Yes. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah mina wa khataya. Ya Allah Anda masih bersama kami, dan kami mengundang Anda untuk menelpon tentang tema kita, sabar dalam musibah, ataupun Anda ingin berkonsultasi, silakan di nomor telepon 574-3476 atau di luar Jabodetabek silakan di 021-574-3478. Jangan lupa passwordnya adalah berzikir untuk ketentraman. Alhamdulillah. Baik, langsung saja kita akan meneruskan lagi perbincangan kita yang terputus tadi bersama Ustadz Cilik. Ustadz, tadi ada hal-hal yang kita ingin bincangkan yang belum tuntas ya, tentang transfer itu tadi. Transfer duit. Kalau transfer duit enak gak, Bu? Enak apa enggak? Siapa yang mau transfer? Itu problemnya. Oke, berbicara tentang masalah penyakit kok ditransfer ke hewan. Kalau bahasanya, kata bahasa Indonesianya, kalau dipindahin gitu ya, kalau bahasa kerennya ditransfer. Itu tidak ada di hadis manapun ditemukan. Saya ulangi, ditemukan di imam besar yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di situ suatu sahabat Rasulullah pernah meruqyah suatu kaum, pimpinan kaum dari kafir. Ya kan, digigit binatang melata atau binatang yang merayap. Akhirnya dia hampir antara mati dan hidup, minta bantuan oleh sahabat Rasulullah. Diruqyah lah dengan surat Al-Fatihah, dengan bacaan Al-Fatihah saja sembuh. Lah, pemimpin ini balas budi, merasa balas budi begitu kan, dikasihlah kambing. Jadi tidak ada apa namanya dipindahin di kambing, kata-kata di situ. Itu pun sahabat Rasulullah belum berani mengambil sebelum menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, dengan hanya membacakan surat Al-Fatihah, suatu pemimpin kaum tersebut sembuh. Oh begitu, terus bagaimana ini saya mau dikasih hadiah kambing? Diterima kambing tersebut, potongan pertama untukku. Untukku maksudnya Rasulullah, selanjutnya dibagikan untuk keluargamu. Oke, jadi di situ kata-katanya dihadiah. Nah, mungkin ada yang belajar, Bu, maaf hadisnya, kena hujan sobek. Nah, kata-katanya dihadiah kambing itu tahu-tahu kambing. Hadiahnya hilang. Ya, kita lurusin ya. Jadi ada seperti itu kambing. Nah, ini kita lurusin, ternyata tidak ditransfer, dihadiahi kambing. Jadi kalau ibu sakit ke tempat Pak Depokan silaturahmi kok sembuh, alhamdulillah, ngasih kambing boleh. Itu sih, Mak. Ya ini kan di hadisnya, tetapi ini kan berbicara bukan masalah kambing dan tidaknya, tetapi kita pokok persoalannya, ada nggak penyakit dipindahkan di kambing? Masa patah tulang dipindahin di kambing, kambingnya patah tulang? Ya kan, ibu-ibu datang bulan kagak berhenti-berhenti, nanti kambingnya datang bulan begitu. Pakai pampers dong. Nah, ini salah satunya contoh. Ini Ustaz, yang jelas saya itu Pak Agus, bahwasanya Allah itu tidak menghendaki hamba-hamba Allah itu melakukan penganiayaan terhadap makhluk apapun. Betul. Ya. Jadi enggak ada Islam itu ada apa-apa? Ya, sepertinya sekarang sudah ada telepon dulu Ustaz. Ya, ya, ya, kita terima dulu tamu kita. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya. Assalamualaikum. Berzikir untuk keteraman hati. Alhamdulillah. Dari siapa, di mana Ibu? Ibu Tutin, Pondok Gede. Ibu Tutin, Pondok Gede, Bu ya? Iya. Baik, silakan Ibu langsung bertanya kepada Ustaz Cilik, berkonsultasi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Semuanya Pak Ustaz, ini saya dari udah berapa hari ini, udah sendiri di hulu hati ini, rasanya kayak bengkas gitu Ustaz. Sampai ke hulu hati kayak panas, nyeri ya, seperti ketusuk-tusuk atau sesek. Gimana itu ya, panas gitu apa, kayak bengkak gitu, kayak kembung gitu. Panas ya. Terus sekarang ini pas lari ke kepala. Sakit kepala kayak juga. Kayak berat, kayak berat, bukan sakit kepala, tapi kayaknya berat kepala gitu Ustaz. Ya. Ibu yakin kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Yakin, yakin. Yakin kekuatan Allah? Yakin. Yakinnya hanya kepada Allah ya. Iya. Kita berdoa, mohon doanya kepada Allah, bacaan surat Al-Fatihah kita bersama-sama. Mudah-mudahan sudah dipersiapkan ada satu gelas? Ada Ustaz. Kita baca bersama-sama ya, Bu ya. Inna khatarajina bil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita bersama-sama istighfar. Mungkin dengan diberikan sakit oleh Allah ini sebetulnya teguran dari Allah. Dikarenakan mungkin kita pernah berbuat khilaf kepada orang tua kita atau kepada Allah, melanggar perintah-perintahnya. Astaghfirullah. Istighfar, mungkin pernah ingat dosa kita kepada orang tua, kepada saudara kita, kepada Allah. Iya Ustaz. Apa yang Ibu rasakan dengan istighfar tersebut? Iya, teringat segala dosa-dosa saya Ustaz. Iya. Merasa agak enak Ustaz. Alhamdulillah. Ibu ingin tobat semuanya ya Bu kepada Allah. Oh, insya Allah. Ibu ingin lebih baik. Iya ingin Ustaz. Supaya merubah yang tadinya sering berbuat sesuatu yang dosa, akhirnya kembali sesuai dengan syariat Islam. Iya Ustaz. Ya Bismillah, diminum airnya satu teguk. Bismillahirrahmanirrahim. Iya Ustaz. Ya. Sekarang rasanya bagaimana Bu? Agak enak. Alhamdulillah. Ibu dari mana Bu? Pondok Gede Pak Ustaz. Benar, dari Pondok Gede. Iya, enggak salah ya. Jangan-jangan karyawan TVRI Nasional. Enggak Ustaz. Pak Ustaz, mau sedikit aja. Silahkan. Kan orang tua saya itu udah lama sekali sakit. Itu kira-kira kecilnya bisa ya Ustaz? Insya Allah. Udah berapa puluh tahun gitu dari Datang saja. Tapi bawa di Palembang Pak Ustaz. Oh, dari Palembang ya. Dari orang Kutobalu. Wong Gito Galo. Iya. Kakak saya ada di Palembang, Bu. Wong Gito Galo. Iya, tapi udah baru pernah kesini 3 bulan yang lalu. Tapi saya bingung mau bawa kemana, saya nggak tahu. Nah, selama ini baru ini saya baru dengar di TVRI. Saya tahu dia udah pulang ke sana. Gitu. Iya, Ibu sering nonton tayangan ini nggak? Sering, siap habis sholat itu, siap habis itu. Senin habis, ya? Saya, insya Allah selalu nonton. Kesan-kesannya apa, Bu, tayangan ini buat Ibu? Iya, ya berarti buat saya, Pak. Makanya saya selalu mengikutin, bisa merubah diri. Oke, okay. Ibu sering ikuti doa yang terakhir nggak? sering ikut sedikit sedikit. Apa kesan-kesannya ibu ikuti doa yang pada waktu terakhir? Kalau terasa sakit, terasa apa itu saya air tuh saya ke anak saya suka saya kasihkan gitu. Kalau ke saya sendiri saya minum. Alhamdulillah, mun Insya Allah tuh apa agak enak gitu. Alhamdulillah. Oke, Habib ini juga orang Palembang, Bang Gitu Galuh. Iya. Kan justru lemak ada justru. Iya. Apa? Ingin bawa anak saya juga ke sana. Ya udah ibu, salam buat keluarga ya. Salat lima waktunya jangan sampai ditinggal. Ada sedikit rezeki santuni anak yatim piatu fakir miskin dan orang duafa. Lalu zikir dan zikir kepada Allah agar hati kita tenteram menghadapi sesuatu. Amin. Yang mungkin bikin sedih, yang mungkin bikin marah, yang mungkin bikin sesuatu kacau, zikir kepada Allah. Amin amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan, ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Jabbar ya Allah. Tapi kamu tidak bisa mencari kenyataan. Orang yang lemah itu adalah orang yang tidak berani menghadapi kenyataan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Dan kami hanya ingin memberikan informasi kepada Anda. Barangkali Anda susah untuk menelpon, dan silakan saja Anda nanti datang langsung ke tempat Ustaz Cilik Guntur Bumi. Alamatnya Jalan Pinang Mas 1 Blok UU nomor 12A Perung Indah Jakarta Selatan. Teleponnya 751-3132. Atau di Semarang Jalan Tambra nomor 36 Semarang Utara dengan telepon 024-356-4768. Dan Anda bisa lihat di running text ya. Baik, kita akan terima lagi telepon yang berikut ini. Silakan Saskia untuk meneruskan siapa yang menelpon berikut ini. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, dengan ibu siapa di mana? Dengan ibu Ina di Pontianak. Oh, ibu Ina di Pontianak. Passwordnya apa ibu? Berpikir untuk ketentraman. Alhamdulillah. Ya ibu silakan, ada yang ingin dikonsultasikan kepada Ustaz Cilik langsung bu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Begini Pak, saya kan setelah 2 tahun menikah itu belum punya keturunan Pak. Terus setelah saya konsultasi ke dokter, ternyata saya punya kista. Iya. Kistanya itu 5 cm. Oke. Okay. Terus saya dikasih alternatif untuk operasi atau terapi, karena saya takut operasi, jadi saya terapi. Iya. Terapinya selama 6 bulan itu kita pakai suntikan, ternyata tidak ada perubahan sama sekali Pak. Oke. Okay. Jadi yang saya rasakan saat ini pinggang saya itu suka sakit, kepala saya suka pusing. Oke. Okay. Saat ini detik ini yang sakit yang mana? Pinggang. Pinggang panas, nyeri seperti ketusuk-tusuk atau seperti kesayat-sayat atau ada yang seperti jalan? Pegel aja Pak. Panas nggak? Sedikit. Sedikit. Oke, sudah dipersiapkan air 1 gelas? Sudah. Yakin kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Yakin. Yakinnya kepada Allah ya. Bacakan ya. Al-Fatihah 1 kali, dikeluarkan suaranya kita sambil syiar ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ya. Illa khatratina bil Mustofa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Halo ibu. Halo. Kita istighfar bersama-sama. Mungkin dengan diberikan sakit oleh Allah, dengan diberikan cobaan saat ini, mungkin pada waktu ibu sehat atau mungkin sebelum nikah pernah berbuat dosa kepada Allah, melanggar perintah Allah atau melanggar perintah-perintahnya. Kita istighfar, mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosanya dan diberikan kemudahan hajatnya. Angkatkanlah penyakit-penyakit dalam tubuh kami. Ampunilah segala dosa kami. Astagfirullah. Halo Ibu. Halo. Ibu, dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, airnya diminum satu teguk. Sudah Ibu? Sudah Ustaz. Ambil sedikit airnya, usapkan di tempat yang sakit, diusap-usap sambil istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya. Sudah? Sudah Ustaz. Ambil di, coba di, bisa nonton di TV ya Bu ya? Digerakkan kanan kiri seperti ini, lihat. Bisa. Oke, di kanan kiri kan. Sudah? Sudah. Ya. Oke, masalah sakit saya mau tenang tanya setelah tanya tentang masalah zikir. Ibu zikir istighfar mohon ampun kepada Allah. Setelah ingat kepada Allah dengan istighfar, apa yang Ibu rasakan hati dan perasaan Ibu? Pertama saya agak sedikit tenang Pak Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Halo Bu. Halo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini, dengan zikir kita kepada Allah, hati kita akan tentram. Intinya menghadapi saat ini mungkin ibu belum diberikan keturunan, sabar, terus dibuat hatinya tentram. Nanti apabila tidak tentram, malah membuat susah memiliki keturunan karena psikisnya terganggu atau stres. Begitu ibu? Paham ya bu ya? Paham Ustaz. Oke, ibu sekarang airnya sudah diminum, diusapkan di tempat atau pinggangnya yang tadi pegal dan panas. Sekarang rasanya bagaimana setelah baca doa, setelah diusapkan peribadahan bagaimana? Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Halo. Rasanya bagaimana sekarang alhamdulillahnya? Agak enakan Ustaz. Alhamdulillah. Oh. Ibu dari mana Bu? Pontianak Pak. Dari Pontianak, bener dari Pontianak nih? Iya Pak. Bener dari Pontianak? Bener Pak Ustadz. Jangan-jangan karyawan TVRI Nasional nih. Bukan Pak Ustadz. Demi Allah. Demi Allah. Saya ngikutin Pak Ustadz gak pernah masuk Pak. Baru kali ini masuk. Masuk di, masuk dari rumah mana? Saya email juga gak pernah. Ikut masuk di rumah? Maksudnya telepon ke sini. Oh saya ya, email juga suka ya. Masuk. Oh iya. Kapan rasanya saya diikutin orang? Ya, umur berapa Bu? Saya 29 tahun. 29 tahun. Yang sabar ya Bu ya. Allah memberikan cobaan kepada hambanya tidak mungkin melebihi dari batas kemampuan hambanya kok. Sesuai dengan kadar keimanannya masing-masing. Iya. Ya Bu ya. Saya mau tanya satu Pak Ustadz. Iya. Karena setiap mengerjakan sholat 45 waktu itu saya setelah sholat saya berzikir terus membaca 7 kali Al-Fatihah dan 7 kali salawat Nabi. Habis itu saya niatkan dengan air putih itu untuk kesuburan lain saya dan kesembuhan itu enggak masalah ya Pak Ustaz? Tidak ada masalah, apapun amalannya yang penting ayat suci Al-Quran, yang penting ridho dulu ikhlasnya untuk Allah, bukan diniatkan kepada rahimnya. Iya Pak Ustaz. Niatnya kepada Allah agar hati kita tentram. Iya, itu ya Bu ya. Itu intinya ya, seperti itu. Walaupun ada hikmahnya dari ayat-ayat tersebut yang Ibu yakini mungkin dari Kiai Ab, dari Kiai siapa atau para ulama siapa, yakinnya kepada Allah yang bisa menyembuhkan. Iya Pak Ustaz. Ya Bu ya. Ini intinya seperti ya, itu. Sholatnya 5 waktu jangan sampai ditinggal. Ada sedikit rezeki santuni anak yatim piatu, fakir miskin dan orang duafa. Atau lebih khusus lagi bisa datang ke alamat yang ada di Jakarta. Kita praktek di Jakarta di Jalan Pinang Emas Blok UU nomor 12A. Ya, alamat yang ada di bawah ini Ibu bisa catat, nanti bisa datang ke Jakarta atau yang ada di Semarang. Kita buka praktek dari saya kerja pagi. Bangsa, jadi nggak mungkin berangkat. Saya kerja di Pontianak, jadi nggak mungkin keluar kota. Oh begitu. Atau kalau mungkin bisa pesen ramuannya. Oh gitu. Nah, oh boleh. Ini alamatnya ada di bawah ini ya. Ini alamatnya ada di bawah. Ya, yang Pondok Indah Kelurahan Pondok Pinang itu Pak. Ya betul betul. Ya. Kebayoran. Ya. Oke ya. Saya kira gitu ya Bu. Iya, ini ada keberhasilan datangin dari Allah. Bukan kita mentransfer dari televisi ke rumah yang begini-begini seperti Angling Darmo atau Sarsepu. Bukan ya Bu ya. Kita bimbing doa bersama-sama. Itu keberhasilan datangin dari Allah ya. Iya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik ya, tadi Bu Ani itu dari ya, tempat lahir saya tuh Ustaz, di Pontianak gitu. Oh begitu ya. Kemarin katanya dari Bogor. Dari mana lagi? Ya. Sekarang kita persilakan kepada ibu-ibu yang ada di sini. Silakan yang dari sebelah. Silakan Ibu siapa dulu? Sebelah kiri saya dulu. Ya, silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Rokoya dari Majlis Taklim Nur Sa'adah Bintaro. Keluhan saya penyakit asam urat, langsung kaki saya suka kram. Dimohon solusi Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wahono. Saya dari Pengajian Ar-Rahma Tanah Kusir Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Saya akan bertanya, penyakit saya ini banyak Pak Ustadz. Ada saya punya darah tinggi, saya punya emah yang sudah kronis, dan kaki saya ini sekarang nyeri sekali kalau habis dipakai jalan. Dan bangun tidur juga nyeri di tumit saya itu, susah untuk berjalan, kayak mau pecah. Saya mohon solusinya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung disambut doa Ustadz ya, karena waktu kita. Langsung saja. Bagi yang sakit mungkin kolesterol, asam urat, darah tinggi ya, atau mungkin pegel-pegel, bisa dicatat jahe dibakar setengah matang, ditumbuk halus, ditempelkan di tempat yang sakit. Bacakan Al-Fatihah 21 kali ya. Bagi yang darah tinggi atau mah, konsumsi bawang putih. Ambil 3, ditumbuk halus, campur air panas 1 gelas, dikonsumsi, diminum. Itu diminum setelah makan pagi dan sore. Bacaan Al-Fatihah 21 kali ya. Sekarang yang mungkin susah masuk teleponnya, bisa menghubungi alamat yang di bawah ini. Mungkin telepon sudah ditutup ya. Kita sekarang sesi doa. Kita mohon doanya kepada Allah. Bisa dipersiapkan air 1 gelas yang ada di rumah. Boleh 1 liter, boleh 1 ember juga boleh. Mohon doanya kepada Allah. Apapun hajatnya, apapun sakitnya, kita ambil hikmahnya, semuanya teguran dari Allah agar kita lebih banyak beribadah, agar kita lebih berdoa kepada Allah. Illa khadratin amil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah ya Rabbi, kami berdoa kepada-Mu ya Allah, menjulangkan tangan ini kepada Engkau ya Allah. Ya Allah yang sakit kami, sakit tidak kunjung sembuh ya Allah. Sembuhkanlah penyakit dalam tubuh kami ya Allah. Ya Allah, mungkin sakit kami ini dikarenakan kami pernah berbuat dosa, pernah melanggar perintah-Mu ya Allah. Ampunilah segala dosa kami. Kami mohon ampun segala kekhilafan kami ya Allah. Ampunilah segala dosa kami. Sembuhkanlah penyakit-penyakit dalam tubuh kami. Ya Allah, yang mungkin berdoa pada pagi hari ini memiliki tekanan tentang masalah rumah tangganya ya Allah, tenteramkanlah rumah tangga kami kembali ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ya Allah, berilah kekuatan iman dan takwa agama Islam kami sampai akhir hayat kami, untuk anak cucu keturunan kami ya Allah. Hanya kepada-Mu kami berdoa untuk meminta keimanan kami. agar kami beriman beragama Islam sampai akhir hayat kami. Ya Allah ya Rabbi, mudahkanlah rizki kami, karir kami, usaha kami yang belum memiliki keturunan, yang padahal mereka sudah berumah tangga, padahal kami sudah berumah tangga. Ya Allah, berikanlah kami keturunan ya Allah untuk lahir ke dunia anak tersebut, anak yang soleh dan soleha, berguna bagi agama, kedua orang tua bangsa dan negaranya. Ya Allah, ya kepadamu kami mohon, kabulkan hajat kami. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syirik musyrik kami yang menjumpulkan Engkau. Jauhkanlah kami dari siksa kubur dan siksa neraka ya Allah, serta jauhkanlah kami dari fitnah ya Allah ya Rabbi. Sakit hati kami apabila kami difitnah yang sesuatu tersebut tidak kami kerjakan, maka angkatkanlah derajat kami orang-orang yang difitnah ya Allah. Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami yang mungkin yang berdoa pada pagi hari ini. Orang tua sudah Engkau panggil menghadap-Mu ya Allah. Timbalah amalan ibadahnya, lapangkanlah kuburnya, dan cahayailah kuburnya yang indah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar. Ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Masyarakat dari yang tadi mengikuti sesi Barukiah, Ibn Al tadi yang sudah dibantu dengan bacaan doa, nanti setelah acara ini bisa dibaca sampai dengan bacaan Al-Fatihah 7 kali, diimkan dan diminum, usahakan pada bagian yang sakit. Sekali lagi mohonnya hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah penyakit apapun asal kita yakin pada Allah akan hilang dengan sendirinya. Amin, amin. Ya Alhamdulillah. Untuk jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa, tetap kita berdoa mohon kepada Allah. Sholat jangan sampai ditinggal, karena sholat itu mencegah perbuatan yang keji. Mau disantet, mau diguna-guna, mau disihir, mau dipukul orang, mau difitnah orang, tetap kita sabar, mohon keadilannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon doanya kepada Allah agar diberikan kesabaran. Orang yang sabar pasti disayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila ingin disayang Allah, jadilah orang yang sabar. Ini intinya. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Contoh kemarin kejadian yang sudah terjadi, saya lomba kalah, sabar dulu. Ternyata ada kesempatan untuk main lagi, alhamdulillah diberikan keberhasilan. Tetapi masih saja ada kendala, belum diberikan kemenangan, ada suatu kecurangan, tetapi alhamdulillahnya diberikan keberhasilan karena Allah sayang kepada hambanya yang berusaha. Sabar tetap harus berusaha, jangan sabar di tempat. Ini inti utamanya. Sakit, berobat. Tidak punya duit, kerja. Belum punya istri, cari. Iya kan? Jangan nanti diulang, kalau Ustaz punya istri lagi jangan ngomong sama saya. Ya kan, boleh protes kan. Ini intinya. Terus amalan bagi yang mungkin saat ini menderita sakit, ya saya kasih berikan petunjuk, bisa dikerjakan di rumah. Al-Fatihah 21 kali, isi sendiri, ini air ya yang ditemukan oleh Dr. Amaru, mungkin bisa kamera bisa dilihat di laptop, di laptop bisa dilihat, yang ditemukan oleh Dr. Amaru Amuto dari Universitas Yokohama Jepang. Air yang dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran itu mengandung molekul-molekul air yang sangat dahsyat. Jadi air itu bisa menerima pesan kita sesuai hajat yang baik. Karena kandungan tubuh kita 98% itu kandungannya air. Kalau mungkin di dalam tubuhnya ada air yang jorok, mungkin maaf ya Bu, atau mungkin ada air yang mungkin maaf, ada yang tidak beres masuk dalam tubuh kita, mungkin kena sihir, santet, telu guna-guna. Gejalanya gampang, mungkin leher belakang bawaannya berat, pegel, sering emosi bawaannya. Atau sakit seperti ketusuk-tusuk, seperti kesayat-sayat, atau semacam ada yang seperti berjalan tuh. Ada yang tidak beres, dirukyah sendiri dengan air, bacaan air suci Al-Quran. Insya Allah, air tersebut akan membersihkan air yang di dalam tubuh kita yang kotor. Ya contoh saudara kita yang di Samarinda yang tubuhnya keluar kawat berkaratnya tuh, masuk akal apa tidak? Nah, dirukyah sendiri. Karena pada zaman Rasulullah santet sihir itu sudah ada. Penangkalnya bagaimana? Dengan ruqyah, dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, tetap zikir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Jabbar. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Jabbar. Yang bersama. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Jabbar. Ya Allah, bahwa kita semoga semua, semoga saja ini bisa menjadi pelajaran para debat kita, dan insyaallah kita akan berjumpa kembali minggu depan menghadapi acara rukyah, zikir dan rukyah. Mohon maaf bila ada hal yang menghati Anda. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disemburuin oleh suami Anda itu seseorang, kurangi.